Ya, sekarang Andi membawa bola. Passing kepada Peter. Utak-atik Peter. Oper Kandi lagi. Tendang langsung. Dan gol! Dan kemudian. Ya, sekarang Andi membawa bola. Passing kepada Peter. Utak-atik Peter. Oper Kandi lagi. Tendang langsung. Dan gol! Dan kemudian. Ya, sekarang Andi membawa bola. Passing kepada Peter. Utak-atik Peter. Oper Kandi lagi. Tendang langsung. Mau momen seru diputar berulang-ulang? Cuma di dunia Groovia yang bisa. Tinggal replay, tayangan TV favorit bisa diulang. Nikmati juga fitur pause, rewind, dan video on demand. Lewat triple play, speedy internet broadband, dan telepon rumah bebas biaya bulanan bisa langsung dinikmati. Hubungi Telkom 147 atau datang ke Plaza Telkom. Gabung di indahnya dunia Groovia.